mitos bulan Safar. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala safara wala hamata. Tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya, tidak ada kesialan pada bulan Safar, tidak ada kesialan pada burung hantu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5717 dan Muslim nomor 2220. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kesialan pada bulan Safar adalah bantahan terhadap orang-orang jahiliyah dahulu yang menganggap bahwa bulan Safar sebagai bulan sial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa bulan tersebut tidak bisa memberikan pengaruh apa-apa. Bulan tersebut sama seperti bulan-bulan lainnya. Dalam Islam, tidak ada bulan maupun hari yang dianggap buruk atau mendatangkan kesialan, karena semua itu adalah sebatas anggapan manusia semata. Tidak ada seorang pun yang memiliki pengetahuan, walaupun sedikit, tentang hari baik maupun hari buruk. Dengan tegas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa bencana yang menimpa itu justru terjadi akibat dari perbuatan manusia itu sendiri, bukan karena hari sial atau yang semisalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan musibah apapun yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, barang siapa yang menganggap sial waktu tertentu atau mencelanya, maka berarti ia telah mencela dan mengganggu Zat yang menciptakannya. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yu'zini ibn Adam yasubbud dahra wa ana ad-dahr uqallibul laila wan nahar. Anak Adam manusia menyakitiku dengan mencela waktu, padahal aku adalah pengatur waktu, aku yang membolak-balikkan malam dan siang. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4826 dan Muslim nomor 2246. Bangsa Arab jahiliyah dahulu terbiasa menyandarkan berbagai musibah dan kesusahan yang mereka alami kepada waktu tertentu. Sehingga ketika terjadi musibah, mereka pun mencela waktu saat terjadinya musibah tersebut. Dalam hal ini, berarti mereka telah mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menciptakan dan mengatur waktu. Saudaraku, semestinya bagi kita untuk memperbanyak doa, zikir, dan amal soleh di setiap waktu. Terus berusaha mengikuti bimbingan dan petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap sendi kehidupan kita. Senantiasa menjauhi segala kemaksiatan dan kebid'ahan, memohon ampunannya dan bersyukur kepadanya dengan sebenarnya. Barakallahu lana walakum. Semoga Allah memberkahi kami dan kalian.